السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Masih di dalam pembahasan tentang Kitabun Nikah, pembahasan tentang nikah. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada perkataan Profesor Dr. Mustafa Dib bahwasanya tidak masalah an tu'ridha nafsaha ala man wathaqat bidinihi wa khuluqihi. Seorang wanita menawarkan dirinya kepada orang yang dia percaya terhadap agama dan akhlaknya. Wala yu'tabaru dhalika safahan. Dan hal itu tidak dianggap sebagai satu kebodohan. Wal qudwatu fi dhalika ulaika an-niswatu al-karimat min sawahibi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Teladan dalam hal ini adalah para wanita-wanita mulia di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, datang seorang wanita kepada Nabi lalu berkata, "Jitu ahibalaka nafsi." Aku datang kepadamu untuk menyerahkan urusanku kepadamu. Artinya ya, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau mungkin akan mempersuntingnya atau akan menikahkannya dengan laki-laki yang lain. Fanazara ilaiha Rasulullah fasa'idan nazara fiha wa sawwabahu. Maka Rasul memandang wanita tersebut, ya, beliau melihat dari atas ke bawah, lalu Rasul menundukkan kepalanya. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Ketika wanita itu melihat ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengatakan apapun, maka wanita itu pun duduk. Tiba-tiba saja berdiri seorang laki-laki di antara sahabat Nabi lalu berkata, "In lam yakun laka biha hajatun fazawwijniha ya Rasulullah." kalau engkau tidak menginginkan wanita ini, engkau tidak mau menikahinya, maka nikahkan wanita ini denganku. Nabi menjawab, wahal indaka min syai', apakah engkau memiliki sesuatu, maksudnya mahar? Laki-laki ini menjawab, la wallahi ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah, demi Allah. Maka Rasul berkata, idhab ila ahlika fangzur hal tajidu syai'an. Ya sudah, kamu pulang ke rumah sana, nanti kamu lihat ada tidak sesuatu yang bisa kamu jadikan sebagai mahar. Laki-laki itu pergi lalu kembali sambil berkata, tidak ada ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an, aku tidak mendapatkan apapun. Maka Rasul kembali bersabda, unzur walau khataman min hadidin, cari walaupun hanya cincin yang terbuat dari besi, harus ada yang namanya mahar itu. Dia pun pergi lalu datang kembali sambil berkata, la wallahi ya Rasulullah, wala khataman min hadid, cincin besi pun aku tidak temukan, walakin hadha izari, yang ada cuma sarung aja, sarungnya pun sarung yang dia pakai. Maka Rasulullah bersabda, apa yang bisa digunakan dengan sarung itu? Kalau kamu pakai, ya dia tidak bisa pakai. Kalau dia pakai, kamu tidak bisa pakai. Kamu tidak ada pakaian untuk kamu pakai. Fajalasa ar-rajulu hatta idza tala. Laki-laki itu pun duduk. Ya, sehingga setelah lama dia duduk, fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwallian, maka Rasul melihat laki-laki ini pergi berlalu, maka dipanggil lagi laki-laki tersebut. Saat laki-laki itu datang, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza ma'aka min al-Qur'an?" Kamu hafal surat apa di dalam Al-Quran itu? Ada enggak surat yang kamu hafal di dalam Al-Quran? Dia berkata, ma'i suratun kada wa suratun kada. Saya hafal surat ini dan surat ini. Dia menyebutkan surat-surat tersebut. Maka Rasul berkata, taqra'uhunna an zahri qalbik. Engkau hafal surat-surat itu? Qala, na'am, betul ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, idhab, faqad malaktuka malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Ya. Pergilah engkau, kata Nabi, telah aku nikahkan engkau dengan dia, dengan mahar apa yang kau miliki dari Al-Quran. Ya, maksudnya engkau harus mengajarkan wanita ini, maharnya adalah engkau mengajarkan dia menghafal ayat-ayat tersebut, ya, ayat-ayat yang tadi engkau katakan bahwa engkau telah menghafal ayat-ayat tersebut. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, atau terkadang seorang wanita tidak secara langsung, tetapi dia melalui perantara walinya. Jadi bukan wanitanya yang mengatakan kepada orang soleh bahwa dia siap misalnya menjadi seorang istri, tetapi dia meminta kepada walinya, sehingga walinya yang melihat kira-kira siapa laki-laki yang saleh yang pantas untuk putrinya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya Umar Ibnul Khattab hina ta'ayyamat, ketika beliau menjadi janda. Karena suami beliau wafat setelah sakit yang dialami karena luka-luka dalam perang Uhud. Jadi Hafsah putrinya Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala an ditinggal mati oleh suaminya menjanda. Suaminya bernama Khunais ibni Khudhafah As-Sahmi yang tadi wafat setelah mengalami luka-luka di perang Uhud. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ataitu Utsman ibn Affan fa'aradtu 'alaihi Hafsah." Aku datangi Utsman, aku tawarkan kepadanya Hafsah. Hafsah putri beliau radhiyallahu an. Faqal, Utsman menjawab, "Sa'anzur fi amri." Saya akan pertimbangkan wahai Amirul wahai Umar. Falabistu layali thumma laqini faqal. Setelah berlalu beberapa malam, Utsman datang menemuiku sambil berkata, "Aku sudah putuskan hari-hari ini aku tidak menikah dulu wahai Umar." Setelah itu kata Umar, aku pun datang menemui Abu Bakar sambil berkata, "In syi'ta, kalau kamu mau wahai Abu Bakar, aku nikahkan kamu dengan putriku." Abu Bakar diam dan tidak memberikan tanggapan apapun. Aku pun menunggu beberapa malam sampai akhirnya Rasul datang untuk meminang putriku tersebut, yaitu Hafsah yang ditinggal mati oleh suaminya Khamis. Setelah Rasul melamar Hafsah radhiyallahu ta'ala anhum, aku pun bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Apa kata Abu Bakar? "La'allaka wajadta 'alayya hina 'aradta 'alayya Hafsah falam arji ilayka syai'an." Sepertinya kamu merasa aneh, aku tidak memberikan jawaban apapun ketika engkau menawarkan hendak menikahkan Hafsah dengan diriku. Umar berkata, "Iya, saya sempat berprasangka tidak baik." Maka Abu Bakar menjawab, "Fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad zakaraha." Sebenarnya begini wahai Umar, bukan aku tidak mau menerima penawaranmu itu, tetapi aku pernah mendengar Rasul menyebut nama Hafsah. Aku pernah mendengar Rasul menyebut nama Hafsah, ya. "Falam akun," dan aku tidak mau membuka rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Walau taraqaha laqabaltuha." Dan seandainya Rasul tidak menginginkan untuk menikah dengan Hafsah putrimu itu, tentunya aku menerima. Artinya aku mau menjadi suami dari putrimu itu yang bernama Hafsah, ya bintu Umar. Siapa yang tidak tahu kedudukan yang mulia ya dari Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ini seperti ini adalah sesuatu yang harus dijadikan sebagai teladan, ya, bahwa harus ada peran aktif dari wali, ya, dari orang tua, ya, begitupun dari wanita, ya, harus ada peran aktif, ya, bahwa orang tua harus aktif memilih, mencarikan, ya, laki-laki yang dia rasa adalah baik agamanya dan juga baik akhlaknya. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dikatakan di sini wa yundabu an yatazawwaja bibikrin, dan dianjurkan ya mandub hukumnya nadab seorang laki-laki menikahi bikr. Bikr itu adalah perawan ya, menikahi apa, perawan. Hari ini berdasarkan hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, halaka abi wa taraka sab'a banatin. Kata Jabir ibnu Abdullah, bapakku meninggal dan dia meninggalkan 7 orang putri. Banyak sekali ya, sab'a banatin, 7 orang putri. Jadi itu adik-adiknya Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala an. Dalam riwayat bahkan 9 abanat, 9 anak wanita. Fatazawwajtum ra'atan thayyiban, maka aku pun menikahi seorang wanita yang statusnya adalah janda. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata kepadaku, tazawwajta ya Jabir, kamu sudah nikah Jabir? Fakuntu na'am, aku jawab sudah nikah. Nabi tanya, biqran au thayban, dengan janda atau dengan gadis ya, janda atau gadis? Aku jawab thayban, dengan janda ya Rasulullah. Fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka, tudahikuha wa tudahikuka. Kenapa tidak menikah saja dengan gadis ya, agar engkau bisa bersenang-senang tertawa dengan dia? Jabir menjawab, inna abdallahi halaka wa taraka banat, ayahku sudah wafat ya Rasulullah dan meninggalkan banyak anak-anak perempuan. Wa inni karitu an aji uhunna bimislihin, dan aku enggak suka aku bawa kepada mereka yang selevel dengan mereka. Jadi aku tidak mau, aku punya banyak adik perempuan, jumlahnya 7 dalam riwayat 9, kalau aku bawakan seorang wanita yang masih gadis, masih muda, sehingga bersama mereka ya satu tingkat dengan mereka. Fatazawwajtum ra'atan taqumu 'alayhinna, maka aku sengaja menikahi seorang wanita ya yang sudah pernah menikah, janda, sehingga dia bisa mengurus anak-anak ayahku tersebut. Faqala, Rasulullah menjawab ketika mendengar alasan itu, ya khairan barakallahu lak, au qala khairan, mudah-mudahan Allah memberkahimu wahai Jabir. Dalam riwayat Nabi berkata khairan, baik, baik. Hadis yang baru saja kita baca, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam Uaim As-Sa'idah, dalam riwayat Uaim Ibn Sa'idah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, alaikum bil abkar, nikahilah gadis, kata Nabi, fa innahunna a'dhabu afwahan, yaitu mereka lebih baik apa namanya afwahan, maksudnya adalah dikatakan pembicaraannya akan lebih baik. Kenapa seperti itu? Ya karena dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, libaqai hayaiha, karena biasanya rasa malunya lebih besar. Ya, rasa malunya lebih besar. Wa antaqa arhaman, dan rahimnya lebih lapang, ya karena belum pernah diisi oleh anak, ya rahimnya lebih lapang, itu istilah dari Nabi. Wa ardo bil yasir, ya, dan dia lebih bisa menerima sesuatu yang sedikit yang kau berikan kepadanya. Jadi disunnahkan, dianjurkan yang paling utama adalah menikah dengan bikr, ya. Yang kedua adalah menikahi walud. Apa itu walud? Walud itu adalah wanita yang subur. Tentunya subur ini bisa kita lihat dari keluarganya. Kita lihat paman apa bibi-bibinya. Kita lihat keluarga dia, ibunya misalnya. Kita lihat saudara-saudaranya yang sudah menikah, pamannya, bibinya, ya baik dari jalur ibu, dari jalur bapak, dilihat. Kalau anaknya banyak, ya anak-anaknya banyak, ya. Nah, ini kemungkinan adalah walud, yaitu subur. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya dari Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu taala anhu qaal. Datang seorang laki-laki kepada Nabi lalu berkata, "Inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamal." Ya Rasulullah, aku menyukai seorang wanita yang nasabnya bagus dan fisiknya juga bagus, cantik. Wa innaha la talid. Hanya saja dia tidak bisa melahirkan. Artinya bahasa kitanya apa? Mandul, ya, tidak bisa melahirkan. Maka laki-laki ini berkata, afa atazawwajuha? Bolehkah aku menikahi wanita itu ya Rasulullah? Maka beliau berkata, la, jangan. Lalu dia datang kedua kalinya, jawabannya berkata jangan. Datang ketiga kalinya, jangan. Maka Rasul berkata, tazawwajul wadudal walud. Ya, nikahilah wanita-wanita yang subur. Wanita-wanita yang penuh kasih sayang lagi subur. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Dalam riwayat Rasulullah berkata, tazawwajul wadudal walud. Inni mukatsiru bikumul anbiya yaumal qiyamah. Ya, nikahilah wanita-wanita yang subur, penuh cinta. Sesungguhnya aku bangga di hadapan para nabi, umatku itu adalah yang paling banyak. Dikatakan di sini, wa hadzal wasfu kama yarghabu bihi fi zaujah yarghabu bihi fi zauj. Sifat yang kita sebutkan ini sebagaimana dia berlaku pada calon istri, dia juga berlaku pada calon suami. Artinya seorang wanita, ya misalnya, hendaknya dia menikah dengan seseorang yang apa namanya masih bujang misalnya, ya, atau bisa dikatakan juga hendaknya menikah dengan yang subur. Dan itu bisa diketahui karena kan nanti bisa faktor dari suami atau dari istri, dua-duanya mungkin saja apa namanya menjadi sumbernya, entah itu dari suami atau dari istri. Maka kata beliau, sebagaimana ini menjadi standar untuk laki-laki ketika mencari istri, maka dia pun bisa dijadikan sebagai ukuran ketika seorang wanita mencari calon suami. Dikatakan di sini, linafsil makna, sama saja. Wa yu'rafu dhalika fi kulli min ar-rajuli wal mar'ati ladaini lam yasbik lahum az-zawaj bi aqaribihima. Dan itu bisa diketahui kalau memang laki-laki belum pernah menikah, perempuan belum pernah menikah. Lalu bagaimana kita tahu subur atau tidak subur? Ya lihat di kerabat-kerabatnya. Berapa jumlah anak-anak mereka? Lihat di kerabat-kerabatnya. Kal akh, perhatikan saudara kandungnya, pamannya, paman dari pihak ibu, ya, atau saudari perempuan kalau konteksnya adalah calon istri, bibinya baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu, ya. Lalu dikatakan walladzi arahu, kata Profesor Dr. Mustafa Deep, yang saya pahami dari hadis-hadis ini, larangan menikah dengan al-aqim, ya, aqim artinya mandul, ya, dan perintah untuk menikahi yang subur adalah motivasi Nabi agar seseorang itu banyak anak, ya, itu agar banyak anak, ya. Lalu dikatakan di sini, walaysa tanfiran minat tazawwaj bil aqim, dan bukan larangan dalam arti haram menikahi apa, seorang yang aqim, ya, aqim dalam arti tidak bisa memberikan anak, wala talaban litarkiha, ya, tidak juga dimaksudkan untuk apa namanya perintah untuk meninggalkannya, ya, bal qad yujar ar-rajulu 'ala az-zawaji bimithli hadhihi al-mar'ah, bahkan dalam beberapa kondisi, ya, seorang laki-laki bisa mendapatkan pahala ketika dia menikahi wanita yang seperti itu, ya. Dan inilah sebenarnya dalam aturan Islam, ya, ada yang kita sebut dengan ta'addud, yaitu menikah lebih dari satu. Boleh saja nanti istri pertamanya mungkin tidak bisa memberikan dia keturunan, lalu dia menikah lagi mungkin dengan istri kedua atau ketiga dan seterusnya, dan dia tidak perlu atau tidak harus menceraikan apa istri yang sebelumnya, ya, bahkan bisa berpahala. In qasada i'fafaha wa siyanataha minal fujur, bahkan seorang laki-laki bisa berpahala dalam kondisi dia berniat menikahi wanita tersebut untuk menjaga kehormatannya dan untuk melindungi dia dari perbuatan dosa, ya, karena memang, ya, pernikahan tidak harus juga tujuannya anak, ya, walaupun itu satu bagian yang penting di dalam satu pernikahan, tapi dia bukan tujuan satu-satunya. Boleh jadi dia bisa mendapatkan itu dari istrinya yang lain, dan dia memiliki tujuan yang lain, misalnya, ya, Allah alam bissawab. Itu yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep. Dan pembahasan tentang wanita yang tidak bisa memberikan anak sama juga pembahasan terkait dengan laki-laki yang tidak bisa memberikan anak, ya. Artinya, ya, sama penjelasannya seperti sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV. Kita akan kembali lagi setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bapau atau usaha bapau dengan proses produksi yang lebih mudah? Gunakan alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi press yaitu membentuk cekungan pada adonan bapau untuk memudahkan pengisian bahan dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bapau yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bapau lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran press untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bapau, material food grade dan awet, mudah dioperasikan dengan desain elegan, dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal dan berkualitas. Mesinnya berusaha sukses. Mesin penggiling cabai Agrowindo. Untuk menggiling dan menghaluskan cabai serta bumbu basah dengan tingkat kelembutan yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Digunakan dalam usaha penggilingan cabai, pembuatan sambal, dan produksi bumbu dapur pada skala usaha dengan fitur dan keunggulan. Terbuat dari material berkualitas, menggunakan penggilingan dari grinder. Desain compact untuk menunjang produksi secara kontinu. Hasil lebih lembut, halus, dan maksimal. Mudah mengatur tingkat kelembutan. Hasil penggilingan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Handal dan menguntungkan. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. Mesin وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, kesempatan kedua ini sebagaimana biasa kita kembali membuka dua layanan, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana jika mahar dan uang pernikahan yang diajukan ikhwah sudah disetujui calon mertua? Tetapi si ikhwan khawatir pendapatannya tidak akan mencukupi ketika pernikahan dan setelah berkeluarga. Sampai akhirnya menunda lamaran padahal calon mertua sudah mempersiapkan untuk sambutan lamarannya. Nah ini mungkin yang harus dipahami bahwa tidak ada syarat harus menjadi kaya terlebih dahulu. Tidak ada syarat harus menjadi mapan, harus punya jabatan, jadi bos dan lain sebagainya. Sebagaimana yang sudah kita bahas, di pertemuan yang lalu, bahwa seorang laki-laki yang merasa sudah siap untuk menikah, ya, untuk menyempurnakan setengah agamanya, untuk menjaga iffah kesucian dirinya, dan dia memiliki uhbah. Sudah kita bahas apa itu uhbah, yaitu dia memiliki sesuatu yang dia butuhkan ketika dia menikah. Itu mencakup mahar, ya, mencakup pakaian, mencakup maskan tempat tinggal dan nafkah, yaitu nafkah yang wajib. Artinya tidak disyaratkan harus kaya dulu, harus mapan dulu, ya, tetapi justru pola berpikirnya harus diubah bahwa ketika seorang laki-laki memang sudah membutuhkan, sudah saatnya dia menikah, dia punya pekerjaan walaupun tidak menjadikan dia kaya di waktu itu misalnya, ya, tetapi dia harus yakin, ya, asal dia sudah punya pekerjaan, insya Allah dia sudah bisa memberikan nafkah, itu dia syukuri, dia menikah, mudah-mudahan rezekinya bertambah. Karena yang tadinya dia keluar rumah untuk mencari satu rezeki, dengan dia menikah dia keluar untuk menjemput rizki untuk dua orang. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ibu? Alhamdulillah. Sehat ibu. Alhamdulillah. Walaupun masih ada Ustaz penyakit yang belum Allah angkat Ustaz dari anak, tapi anak banyak baik sekarang Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Syafakillah shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqama ya rab. Mudah-mudahan cepat sehat lagi insyaallah. Silakan Ibu. Seperti anak pernah dengar apa hadis Rasulullah yang seorang perempuan minta doa kepada Rasul, Rasulullah berkata, kalau engkau ingin masuk surga, kalau doakan kau akan sembuh. Tapi kalau kau sabar, kau akan masuk surga. Amin ya Rab. Itu bagaimana Ustaz kita apa ya mengerti hadis itu Ustaz? Baik Ibu, baik. Itu sih. Satu lagi Ustaz. Baik. Kalau penyakit itu katanya Allah menurunkan penyakit dan juga menurunkan obatnya ya Ustaz. Betul. Tapi kenapa kadang-kadang ada di dokter menghadir, untuk ini enggak bisa sembuh, ini hanya kematian, ini obat hanya untuk meredakan saja. Itu bagaimana juga kita memahaminya Ustaz? Baik Ibu. Ustaz. Barakallahu. Iya Ibu, baik Ibu. Mudah-mudahan Allah ibarik fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafakillah syifaan ajilan, syifaan la yuqadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhhibil ba'sa ishfiha anta syafi. La syifaan illa syifauka, syifaan la yuqadiru saqama. Mudah-mudahan Allah berikan Ibu kesembuhan, kesabaran, kekuatan ya. Dan mudah-mudahan jadi penggugur dosa-dosa. Adapun terkait dengan hadis yang tadi Ibu sampaikan, ada seorang wanita yang mengalami semacam penyakit apa epilepsi ya, kejang-kejang. Lalu dia mengeluh bahwa kalau penyakit itu datang, auratnya tersingkap. Lalu Nabi berkata, aku doakan kamu sembuh. Tetapi kalau kamu sabar dengan penyakitmu itu, ya bagimu surga. Mendengar kata surga, wanita ini berkata, ya kalau begitu saya milih surga ya Rasulullah. Tetapi doakan agar kalau nanti penyakit saya ini kambuh, saya tidak terlihat auratnya. Ya itulah keimanan ya. Dan tentunya dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa seorang yang sakit, hendaknya dia selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa sakitnya itu adalah ujian ya, untuk melihat sejauh mana kesabarannya, sejauh mana doanya, sejauh mana dia menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu saja Nabi berkata kepada kita, hendaknya kita melihat kepada orang yang lebih susah ya, lebih besar musibahnya ya. Berapa tahun yang lalu ada pesawat jatuh yang menuju Kalimantan itu. Saya dengar ya, ada seorang ayah yang di masa COVID tidak bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Saya lupa anaknya 2 atau 3. Singkat cerita, sang ayah membelikan tiket pesawat agar keluarganya yang di Jakarta pergi ke Kalimantan. Sang ayah menanti-nanti kedatangan suami ya, suami menanti kedatangan istri dan kedua anaknya, tetapi setelah 1 jam harusnya pesawat itu datang, 2 jam tidak juga datang. Tetapi apa yang terjadi, ternyata ada musibah, pesawatnya jatuh. Artinya kadang kita sangat perlu sekali para hadirin, para pemirsa Niaga TV, untuk merenung bahwa sebesar apapun ujian yang kita hadapi, itu tidaklah lebih besar daripada ujian orang lain. Nabi berkata dalam hadisnya, unzur ila man huwa asfala, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih susah, orang yang lebih sulit, maka itu akan menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jawab pertanyaan yang selanjutnya, ada penelpon yang sudah masuk dari tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf, suaranya tidak tahu. Iya. Baik, itu saja, Pak. Baik. Barakallahu fiik. Jadi memang seperti itu konsekuensi ketika kita bersumpah ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Ma'idah ayat 89, bahwa barang siapa yang bersumpah lalu dia melanggar sumpahnya, maka kafaratnya adalah memberikan makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa dia makan, atau memberikan mereka pakaian, atau membebaskan budak. Dan barang siapa yang tidak bisa melakukannya, maka dia berpuasa ya sebanyak 3 hari. Itu ada di surat Al-Ma'idah ayat 89. Kalau memang kita melanggar lalu kita bayar kafaratnya, setelah itu kita sudah dianggap sudah membatalkan sumpah tersebut. Maka kalau tadinya enggak boleh, ya menjadi boleh setelah kita membatalkan sumpah tersebut dengan cara membayar kafaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan yang kedua dari hamba Allah di Aceh ya, bahwa bukankah likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Ya lalu kenapa kita dengar ada vonis dokter ini tidak bisa disembuhkan dan lain sebagainya? Itu dalam konteks ilmu manusia ya, bahwa manusia punya ilmu yang terbatas ya, penelitian yang mereka lakukan. Boleh jadi ada penyakit yang 10 tahun 20 tahun yang lalu itu belum ditemukan obatnya, kalau sekarang misalnya sudah ditemukan obatnya. Jadi ketika dokter mengatakan bahwa ini tidak bisa disembuhkan, itu dalam konteks ilmu manusia. Ya, ilmu manusia, dan manusia tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Ya, hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Jadi konteksnya lebih kepada bahwa dokter memvonis ini tidak ada obatnya di dalam ilmu kedokteran. Tetapi boleh jadi dalam ilmu kedokteran pun terus berkembang. Ya, ilmu kedokteran itu terus berkembang ya, ada hal-hal baru yang didapatkan, terapi baru yang didapatkan dan lain sebagainya. Atau kadang ya kita dapatkan berbeda negara, berbeda juga teknologinya, berbeda juga kemampuan. Bahkan kadang yang sering kita sesalkan, sering kita prihatin ya, berbeda isi uang, berbeda isi dompet. Kadang ya di dalam kasus yang kita dengar berbeda juga tindakan yang didapatkan. Tentunya ini harus jadi PR ya, PR pemerintah sebagai apa namanya, orang yang diamanahi untuk mengurus rakyat ya, agar mereka benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, baik kaitan dengan kebutuhan pokok, kaitan dengan kesehatan, kaitan dengan pendidikan dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Syafakillah syifaan ajilan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di daerahku jika ada yang sakaratul maut, lama tidak meninggal lalu keluarganya ke kiai minta air, terus air itu diusapkan atau diminumkan, tak lama orang tersebut meninggal. Bagaimana itu? Ya tergantung, kalau air itu adalah air yang dibacakan suratul Fatihah atau dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah, maka tidak masalah ya. Maka tidak masalah. Tapi kalau selain itu ya kita lihat apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan, kita tidak bisa hukumi sampai kita mengetahui kasusnya secara terperinci. Yang pasti bahwa ruqyah syariah itu ya ruqyah yang berasal dari Al-Quran, ya, lalu dengan bahasa yang dipahami, ya, bukan dengan bahasa yang tidak dipahami. Allah alam bisawab. Apakah boleh kita berdoa di kuburan Nabi? Allah alam bisawab, di kuburan Nabi kita mengucapkan salam saja. Ya, kita mengucapkan salam kepada Nabi, ya. Ya, dan kita bersolawat kepada Nabi. Adapun berdoa ya kita menghadap kiblat, berdoa memohon meminta kepada Allah. Ya Allah alam bisawab. Bolehkah anak laki-laki dari seorang janda menjadi wali nikah ibunya? Bolehkah? Ya, anak laki-laki dari seorang janda menjadi wali dari ibunya. Allah alam bisawab, ini coba nanti kita kita lihat apa penjelasan para ulama terkait dengan hal tersebut, ya. Kalau ayahnya jelas, ya, ayahnya adalah wali bagi dia, ya, wali bagi dia. Begitupun kakeknya adalah wali bagi dia. Kalau kita lihat urutan wali, ya, yang disebutkan oleh para ulama, ya, yang pertama adalah ayah kandung, ini jelas sudah pernah kita bahas. Yang kedua kakek, ya, tadi yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah saudara, ya, saudara, baik itu kakak atau adik laki-laki, seayah dan seibu. Yang keempat adalah saudara, baik kakak ataupun adik, seayah. Lalu anak laki-laki dari saudara seayah dan seibu, berarti ponakan kita itu bisa jadi wali. Saudara anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara yang seayah saja, ya, berarti ponakan itu bisa jadi wali. Lalu saudara laki-laki ayah, paman. Yang kedelapan adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, yaitu yang disebutkan oleh para ulama. Allah alam bistaw. Apakah surat Yasin bisa kita sedekahkan untuk orang yang sakit? Saya tidak mengetahui adanya penghususan membaca surat Yasin. Justru yang kita dengar dalam hadis Nabi, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ada seorang yang sakit lalu dibacakan suratul Fatihah. Ya, atau kalau mau membaca ruqyah ya tidak dibatasi suratnya, dibaca saja, ya. Kalau surat Yasin ada riwayat itu terkait dengan orang yang meninggal, ya. Iqra'u mautakum surata Yasin. Walaupun kata Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar hadis itu lemah menurut mereka berdua radhiyallahu an. Tapi menurut sebagian ulama ada yang berpendapat hadis itu adalah sahih. Oleh karenanya para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya tentang permasalahan ini, beliau mengatakan pendapat yang paling kuat hadis itu lemah, tetapi kalau ada yang mengamalkan dengan keyakinan hadis itu sahih, maka kita tidak bisa mengingkarinya. Allah alam bissawab. Kalau ada yang mau menikah dengan wanita yang malas sholat dan gak pakai jilbab, bagaimana cara menasehatinya? Ya disampaikan bahwa Rasulullah telah bersabda, tunkahul mar'ah li arba, ya, wanita itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama adalah karena kecantikannya, lima liha wali, Nabi berkata dalam hadisnya, tunkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Fazfar bidzatid din, utamakan yang agamanya bagus. Taribat yadak, kalau tidak kamu akan celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita kasih nasihat bahwa Nabi sudah mewanti-wanti kalau ukurannya hanyalah dunia saja, kecantikan saja, itu kita bisa menyesal, kita bisa celaka. Tetapi jadikan agama sebagai ukuran yang paling utama. Allah Alhamdulillah. Sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.